ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوة sekalian rahimakumullah, di antara hal yang pernah saya sampaikan di masjid ini dan juga mungkin pemateri lain, yaitu tentang kapan kita berdiri untuk sholat. Ikhwah sekalian, kita tahu apa fungsi azan dan fungsi iqamah. Azan secara bahasa i'lam, memberitahu. Maka kalau misalnya sudah ada azan, tidak perlu embel-embel wiritan lain, sehingga menjadi bid'ah idhafiyah. Maka cukuplah dengan azan, gitu kan? Karena azan maknanya i'lam, memberitahu masuknya waktu sholat. Iqamah memberitahu untuk mendirikan sholat. Maka sebelum diberitahu, jangan lakukan berdiri. Mungkin akan sebagian akan bilang, sebagaimana saya juga pernah dikritik karena membahas ini. Tapi memang kadang ketika kita tidak ingin dibenarkan, kita akan melawan. Padahal yang kita lawan itu yang benar. Kenapa? Bukankah kita semangat gitu untuk fastabiqul khairat, gitu kan dalilnya? Yaitu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketahuilah kebaikan itu ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana para ulama menjelaskan keduanya dengan baik. Ketika hal tersebut ternyata menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, sekalipun semua mengatakan itu baik, tapi dia menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka bagaimana mau dikatakan baik kalau ternyata mizannya hanyalah pandangan manusia semata dan tidak sesuai dengan bagaimana kebenarannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, maksud Allah di sini adalah merupakan tugas orang yang mungkin memiliki ilmunya untuk mengingatkan dengan semampunya dan sebaik-baiknya. Dan di sini anak pribadi mengingatkan semampu anak sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dari hadis Abu Qatadah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Jika diiqamahkan salat, yaitu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syadallah ilallah dan seterusnya, fala taqumu, maka jangan kalian berdiri. Ya, lihat. Udah di iqamah, ada iqamat, jangan berdiri hatta tarawni, sampai kalian melihatku, yaitu Rasulullah. Ya, maksudnya kita jangan nunggu melihat Rasulullah dulu gitu, maksudnya melihat imam. Melihat imam berdiri, baru makmumnya pada berdiri. Atau taib, kalau misalnya memang enggak kelihatan imamnya berdiri karena banyaknya orang seperti di Istiqlal, di Masjidil Haram. Apa batasannya? Para ulama memberikan pandangan, ada yang batasnya hayya 'alas shalah misalnya, baru berdiri karena diajak salat berdiri. Tetapi tidak ada satu ulama pun, ya, entah mungkin ulama Kalibata atau bagaimana enggak tahu, tapi enggak ada satu ulama pun yang mengatakan berdirilah sebelum iqamah. Kecuali mungkin berdirinya itu karena baru masuk masjid dan bentar lagi mau qomat, maka dia boleh berdiri tidak duduk. Karena hadis Nabi SAW lainnya, jangan kalian duduk sebelum kalian melakukan dua rakaat tahiyatul masjid. Maka silakan tidak duduk. Tapi kalau yang tadinya duduk, jangan dulu berdiri sebelum dia melihat imam. Begitu jemaah sekalian. Ini sudah pernah kita bahas, tetapi maksudnya apa? Ya tentu kita husnuzan bahwasanya banyak dari kita insyaallah ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ketahuilah jemaah sekalian, ketika ada satu menyelisihi sunnah Nabi SAW, kemudian yang lainnya ikutan, kemudian menjadi kebiasaan, maka ini keburukan, bukan malah justru menjadi kebaikan. Walaupun mungkin kita enggak terima, ini ustaz kenapa sih kayak gitu aja dikritik? Bukan kayak gitu aja dikritik. Ketika hal ini menyelisihi sunnah Nabi, maka merupakan kewajiban bagi orang yang memiliki ilmunya untuk memberitahu. Kalau tidak diberitahu, di akhirat nanti ditanya dai-dai ini. Maka saya enggak mau ditanya nanti. Begitu jemaah sekalian. Dan juga bapak-bapak, kita semua akan ditanya. Bukankah telah disampaikan kepada Anda dalil ini? Kenapa masih melakukannya? Maka kita di sini ta'awun al-birri wa taqwa dalam tanasuh wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Begitu jemaah sekalian. Ya tentu maksud saya bukan ingin mendiskreditkan semangat dari kita semua. Insyaallah pahalanya diganjari oleh Allah Ta'ala, dan juga semangatnya, juga niatan baiknya insyaallah diganjari oleh Allah. Niatan baik tapi belum cukup untuk melegalisir benarnya amalan. Ya, semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi saya dan juga jemaah sekalian. Ya. Baik, kemudian kita baru melanjutkan di sini tafsir Al-Isr di surat Al-Imran. Di ayat 81 kita mulai jemaah sekalian. Bagaimana sikapnya orang-orang Yahudi atau Nasrani, orang-orang Bani Israel, ya, keturunan mereka, yang mana mereka enggak mau ikutan dengan Nabi SAW. Kata Allah Ta'ala, wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian. Kepada kalian wahai para nabi, dan juga nanti diturunkan kepada para pengikutnya, para umatnya. Sudah dapat dua hal, kitab dan hikmah. Kalau sekarang kitab dan hikmah itu kitab Al-Quran, hikmah sunnah. Itu dua kenikmatan yang terbesar untuk kaum muslimin, ya, yang harus dipegang oleh kaum muslimin. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi lainnya, yaitu berpesan juga nanti kalau misalnya datang rasul setelah kami, yang mana rasul tersebut musaddiqul lima ma'akum, rasul itu membenarkan apa yang ada pada kamu dari Alkitab dan juga Al-Hikmah. Ya, sesuai dengan ajaran kalian sebagai rasul tersebut. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah, niscaya kalian akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Kalau para nabi, ya, mereka ketemu dengan rasul berikutnya atau nabi berikutnya, mereka enggak ada hasad, enggak ada dengki. Mendukung, menolong, mengamini. Kemudian kata qal aqrartum, kata Allah Ta'ala, aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri. Apakah kalian setuju wahai para nabi dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Kalau para nabi menjawab, qalu aqrarna, ya, kami setuju. Siapapun nabi setelah kami yang kami temukan mendapatkan kitab dan juga kebijakan hikmah syariat dari Allah, maka kita akan setuju dengannya. Kita akan membantunya, kita menyokongnya. Ya, dan juga sebenarnya orang-orang ahli kitab seharusnya seperti itu. Maka kata Allah, qala fashhadu, maka kalau itu bersaksilah kalian wahai para nabi, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi kenikmatan itu yang diberikan kepada para nabi dan umat-umat mereka ada dua, yaitu kitab Allah dan juga hikmah. Hikmah di sini syariat atau sunnah nabinya. Nah, ikhwah, kita ini punya dua kenikmatan itu, yaitu kitabullah dan syariat Allah Ta'ala. Syariat Allah, peraturan hukum Allah disebut hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Lawannya hikmah zulm, kezaliman. Artinya begini jemaah sekalian. Jelas dalam Al-Quran, ketika syariat Allah disebut hikmah, Al-Quran disebut hakim, maka yang seharusnya menjadi hakim itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga pemahaman konsekuensi terbaliknya adalah siapa yang tidak mengenakan atau memakai Al-Quran dan As-Sunnah dalam berhukum, maka dia tidak berhukum dengan hikmah, tidak berhukum dengan bijak. Kalau tidak bijak berarti zalim. Maka sudah keniscayaan hukum buatan manusia manapun mesti ada sendi-sendi kezaliman di berbagai lini, di berbagai divisi. Itu sudah merupakan keniscayaan. Maka heran kalau ada orang menyerahkan hukum kepada hukum selain hukum Allah Ta'ala, seolah-olah hukum tersebut pasti adil. Untuk berbuat adil di hukum tersebut 100% sulit. Kenapa? Karena pasti ada kezaliman. Yang mana kezaliman itu berangkat dari hawa nafsu dan rasio manusia yang berbeda satu sama lain, bertabrakan nantinya. Tapi ini hukum Allah, disebut hikmah, bijaksana, dan orang yang bijaksana adalah orang yang menerapkan syariat Allah. Dan kebijaksanaan itu kedewasaan. Maka siapa yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia bijaksana dan dewasa. Walaupun usianya tidak, maksudnya masih belia. Adapun kalau misalnya walaupun berusia manapun, kalau dia tidak mau menerapkan syariat Allah, maka dia masih belum dewasa dari segi keilmuan dan amalan. Jemaah sekalian, kata Allah Ta'ala, faman tawalla ba'da dhalika fa'ula'ika humul fasiqun. Maka barang siapa yang berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Ini orang-orang yang enggak mau ikut dengan Nabi setelahnya yang benar. Dan ini Bani Israel dari kalangan ahli kitab banyak. Terutama Yahudi. Dan bahkan juga Nasrani. Coba lihat kita lihat bagaimana sejarah Yahudi Bani Israel. Di antara nabinya Bani Israel itu ada Nabi Daud. Di bawahnya Daud ada Nabi Sulaiman, putranya beliau alaihimassalam. Nah, dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Bani Israel itu berdikari atau berkelana di Mesir, ya, mereka diteror oleh Fir'aun. Anak-anak laki mereka itu banyak yang dibunuh, ya Pak, di zaman Nabi Musa masih bayi. Nabi Musa Allah Ta'ala selamatkan. Kemudian yang perempuannya dibiarkan hidup-hidup karena Fir'aun itu panik gitu loh. Fir'aun itu sudah mendapatkan azab sebelum kematiannya, Pak. Yaitu panik, khawatir kerajaannya itu bakal dihancurkan oleh seorang putra Bani Israel. Itu sudah merupakan azab tersendiri, Pak. Makanya orang yang ngejar dunia dan dia khawatir dunia hilang, itu sudah merupakan azab itu sendiri gitu loh. Jadi gak perlu jauh-jauh nyari azab, dia sudah mendapatkan azab dengan kekhawatiran pada kalbunya. Dan itu azab yang paling sulit itu sebenarnya, Pak. Kadang kalau orang sakit tapi dia gak kepikiran, maksudnya dia tenang zikir, itu enak. Tapi kalau orang gak merasa kalbunya itu bahwasanya udah diazab dengan kepanikan, itu udah azab tersendiri. Sebagaimana Fir'aun sepanjang hidupnya semenjak dapat mimpi tersebut, itu diazab oleh Allah. Belum nanti di kuburnya dan di akhirnya, di akhiratnya. Nah, orang-orang Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dan diazamkan untuk dibunuh. Kemudian terjadi eksodus, pergi dari Mesir dan seterusnya kabur. Jadi ketika itu, Masya Allah, Bani Israel itu nasibnya kasihan. Setelah kepergian Nabi Musa, dalam Al-Quran dikisahkan, ya, dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, alam taru ilal ladhina kharaju min diarihim wahum ulufun hadharul maut. Lihatlah orang-orang yang ribuan orang itu keluar dari negeri mereka karena khawatir mati. Tuh, nasibnya sulit. Kemudian berikutnya, alam taro ilal mala'i min Bani Israel. Lihatlah orang-orang pembesar-besar dari kalangan Bani Israel. Min ba'di Musa, setelah kepergian Nabi Musa, Nabi Musa sudah wafat. Idh qalu linabiyyin lahum, mereka berkata kepada Nabi mereka ketika itu setelah Nabi Musa wafat, Nabinya Bani Israel juga. Iba'ath lana malika, tolong utus kepada kita, kepada kami Bani Israel, seorang raja. Nuqatil fi sabilillah, kita pengen berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Tapi Nabinya ini kan ngerti karakter umatnya. Bani Israel itu karakternya tuh omdo gitu loh, omong doang. strategi ini, ngomong gini, nanti pas sudah datang, enggak jadilah, enggak dioperasikan gitu, ngomong doang. Maka kata nabinya, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Gimana nanti kalau misalnya udah diwajibkan atas kalian perang, kalian enggak mau perang? Wah, mereka ngotot. Wah, wa malana la nuqatila fi sabilillah, enggak mungkin kita enggak berperang. Gimana kita harus perang? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kita sudah dikeluarkan dari negeri kita, terus kita dipisahkan dari anak-anak kita, anak-anak kita dibunuh, kita harus perang melawan mereka. Gitu kan? Nah, maka akhirnya kata Nabi, Nabi mereka berkata, qala lahum nabiyyum inna Allah qad ba'atsa lakum Talut malika. Nabi mereka berkata, Allah Ta'ala telah mengutus untuk kalian seorang bernama Talut. Ya, Talut ini bukan orang Bani Israel, Pak. Orang non Bani Israel. Ya, kalau bahasa sekarang orang non Smith gitu, ya. Menjadi rajanya mereka, menjadi apa namanya? Pemimpin mereka untuk perang. Kata mereka apa? Udah dikasih sama Allah, mereka bilang apa? Anna yakunu lahul mulku 'alaina. Bagaimana mungkin orang kayak gini jadi rajanya kita, pemimpin kita? Ya, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kita itu lebih layak untuk memimpin pasukan kita sendiri. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia tuh kere, gitu katanya. Kata mereka, dia enggak punya banyak duit. Jadi orang-orang Yahudi itu, Bani Israel itu, mereka menganggap pemimpin yang bagus itu adalah yang banyak duitnya. Maka kemudian dibantah oleh nabi mereka. Qal, innallaha astafahu 'alaikum. Allah memilih Talut ini dibandingkan kalian wahai Bani Israel. Ya. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah telah menambahkan keluasan ilmu dan juga kebagusan tubuhnya. Jadi pemimpin itu syaratnya dua, Pak. Ilmu dan kapabilitas. Ya. Urusan kaya enggak kaya itu urusan. Itu bukan urusan. Mau dia miskin tapi dia punya ilmu dan dia punya kapabilitas menjadi pemimpin, ya khalas. Justru jeleknya Bani Israel di sini adalah pemimpin yang mana pemimpin kita harus datang kaya. Ini deso ini namanya ini. Ya, wow, kaya, udah kagum tapi enggak bisa memimpin, hancur tuh kampung, gitu kan ya. Tapi kalau dia walaupun tidak kaya melainkan dia punya ilmu, tahu strategi perang dan punya kekuatan tubuh, ini baru cocok. Coba pemimpin militer misalnya, menang kaya doang. Kemana-mana makan ciki, makan ayam, kemana-mana manja dan seterusnya. Gak bisa yang seperti ini. Tapi jismnya bagus, juga visinya bagus. Nah ini baru. Nah kemudian akhirnya mereka melawan pasukannya Jalut. Walaupun Bani Israel itu mereka banyak yang pengecut kemudian. Singkat cerita, menanglah Bani Israel walaupun minoritas, menang melawan pasukan Jalut dan Jalut dan pasukannya. Menang wa qatala Dawudu Jalut. Nah, sekarang Dawud telah membunuh Jalut. Beda, Pak. Tadi panglimanya pemimpinnya Talut namanya. Kemudian musuhnya namanya Jalut. Dan yang membunuh Jalut adalah Dawud. Dawud itu yang kemudian menjadi nabi setelah itu. Ya, menjadi nabi. Nabinya Bani Israel setelah itu. Nabi Dawud alaihissalam. Yang diagungkan sampai sekarang. Bani Israel sampai sekarang, Yahudi, sangat mengakui David. Makanya anak-anak mereka banyak yang dinamakan David. David. Banyak yang David itu Yahudi. Di antaranya pesepak bola. Ada David namanya Yahudi dia. Keturunan Yahudi, David. Asli Daud. Ya. Kalau kita orang Indonesia, jangan namain anak David. Daud aja udah ya. David, ya. Kemudian dinamakan Cleopatra anaknya misalnya. Ini yang apa-apain kan begitu. Mendingan namanya yang bagus kayak Hasan. Nah gitu Pak ya. Atau Muhsin, Husain, Ihsan, Abdullah, Ubaidullah dan seterusnya. Gak usah nama-nama barat itu ya. Nabi Daud AS kemudian menjadi raja di Bani Israel. Karena kehebatannya ya. Ilmunya Masya Allah, kemudian skill perangnya Masya Allah, dan juga bisa, dan juga banyak skill yang bisa dibisa oleh Nabi Daud AS. Kemudian Nabi Daud AS punya putra namanya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman masih hidup, itu bukan hanya Bani Israel Pak pasukannya, bahkan bukan hanya manusia pasukannya. Bisa dibilang ini Nabi Sulaiman AS adalah Nabi satu-satunya yang paling glamor pasukannya. Karena pasukannya bukan hanya manusia, melainkan jin dan juga binatang. Jin dan juga binatang, Masya Allah Pak. Luar biasa, mana ada yang seperti itu? Dari Nabi gak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika mencekik seorang setan yang sudah memadat menjadi di dunia nyata, ya, itu seandainya aku tidak ingat doanya Nabi Sulaiman, tentu aku akan ikat ini setan di tiang Madinah untuk dimain-mainin sama anak-anak. Jadi emang setan itu kalau udah memadat di dunia kita itu bisa ditangkap, Pak. Ya, bisa ditangkap. Ya, karena apa? Itu cuma Nabi Sulaiman saja yang seperti itu. Maka khalas Nabi Sulaiman ketika itu pasukannya orang kerajaannya itu bukan, bahkan Ratu Balkis kemudian tunduk kan, Ratu Balkis penyembah apa waktu itu? Matahari. Tunduk habis itu, enggak ada kemudian udah khalas, udah yang paling rajanya meraja di situ di bumi itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ketika itu Bani Israel itu ya tunduk dengan Nabi Sulaiman dan semua jin juga tunduk sampai ifrit-ifritnya juga tunduk, Pak. Ifrit itu jin jahat, Pak. Yang jahat aja tunduk. Tunduk karena Allah tundukkan ke untuk Nabi Sulaiman gitu loh. Enggak bisa kabur mereka, Masya Allah. Belum ada yang seperti itu dan enggak bakal ada lagi. Dukun pun enggak bakal bisa, ya. Nah, kemudian setelah Nabi Sulaiman itu ditaati oleh mereka, wafat Nabi Sulaiman, syaitan, nah lihat tuh, lihat. Syaitan berusaha menghasut orang-orang untuk menjelekkan Nabi Sulaiman. Tuh lihat, Pak. Namanya jin dari kalangan syaitan, syaitan dari kalangan jin atau jin keumumannya itu jangan percaya lah, Pak, sama mereka, Pak. Iya. Ketika Nabi Sulaiman masih hidup, itu memang jin-jinnya itu setia, loyal. Karena memang Allah Ta'ala jadikan mereka itu setia. Gak bisa ngapa-ngapain kecuali diberikan perintah oleh Nabi Sulaiman ketika itu. Ya, melanggar, kena hukuman. Burung hutut aja mau dihukum aslinya tadi. Tapi Alhamdulillah menyampaikan kabar bagus, jadi gak jadi dihukum. Begitu, Nabi Sulaiman. Nah, Yahudi kemudian, Bani Israel kemudian, setelah wafatnya Nabi Sulaiman, syaitan menghasut masyarakat, yaitu Bani Israel. Apa hasutannya? Ya banyak riwayatnya, Israeliat, tetapi intinya adalah pada ujungnya syaitan berhasil mengubah mindset Bani Israel yang menganggap Nabi Sulaiman seorang nabi yang Masya Allah. Tapi kemudian diubah statusnya menjadi penyihir. Tukang sihir Nabi Sulaiman ini. Makanya di surat Al-Baqarah 102, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Syaitan kemudian membuat apa ramuan-ramuan spell-spell atau spell itu bahasa Inggrisnya mantra semacam itu, ya, rumus-rumus mantra dibukukan dan dikubur di bawah apa namanya singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah wafatnya kemudian dibisiki orang-orang untuk buka bongkar itu di bawahnya ini. Jadi syaitan menghasut untuk menjelekkan nama Nabi Sulaiman. Tuh lihat tuh, Pak. Semua dukun pun kayak gitu sebenarnya, digituin sama setan. Enggak ada setan tuh loyal 100%, enggak berkhianat, enggak ada. Setan tuh pasti berkhianat kepada pemiliknya. Anak-anak indigo sekarang bisa ini, itu nanti bakal dikhianati oleh setan. Auzubillah kalau akhir hayatnya kemudian nanti dibisiki untuk syirik sehingga suul khatimah. Nah, kemudian akhirnya stigma orang-orang terhadap Nabi Sulaiman yang telah wafat, jadinya stigma namanya Nabi Sulaiman itu penyihir. Maka dikafirkan Salomon, King Salomon, dikafirkan oleh orang-orang Bani Israel itu sendiri. Makanya digambarkan Sulaiman itu penyihir dan digambarkan penyihir itu punya hewan berupa burung yang menjadi informannya. Paham gak apa maksud saya, Pak? Kalau sampean misalnya lihat, ada komik Walt Disney, ya, Walt Disney, ya. Di komik itu ada salah satu pemeran namanya kalau bahasa kitanya Mimi Hitam. Ya biasanya ada dua, ada Mimi Hitam, ada disebut Madam Mikmak juga, anda tahu ini, ya. Tahu enggak, Pak? Ya kalau enggak tahu enggak apa-apa, ya. Enggak penting juga, tapi ini lihat nih bagaimana orang-orang Yahudi itu menstigmakan penyihir itu punya binatang yang dia pelihara dan menjadi informannya. Lihat, Mimi Hitam punya binatang gagak hitam yang jahat dan informannya gitu. Ini tuh seperti Nabi Sulaiman punya burung apa? Waduh, penyihir Nabi Sulaiman itu dan punya burung yang apa? Menjadi informan penyihir seperti itu, Pak. Ya, lihat akhirnya orang-orang Bani Israel atau Yahudi ini mereka tidak apa tidak tidak beriman kepada Nabi setelah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman mereka kufur terhadapnya. Kemudian juga terhadap Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, mereka kufur terhadap mereka semua. Nah, orang-orang Yahudi itu. Padahal sudah dijanjikan kalau misalnya ada Nabi setelah ini datang dengan kebenaran, dengan kitab dan juga syariat, maka la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Berimanlah kepada mereka dan juga bantulah mereka dalam berdakwah. Tapi justru kebalik. Justru kebalik, justru mereka melawan. Makanya kata Allah, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Kalau Nabi Zakaria, Nabi Zakaria Bani Israel ke Pak? Bani Israel. Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria, Bani Israel. Nabi Isa, Bani Israel juga. Nabinya Bani Israel saja mereka tolak, orang Yahudi tolak. Apalagi ternyata Nabi terakhir yang selama ini mereka tunggu-tunggu bukan dari perutnya Bani Israel. Dari mana? Perutnya orang Arab yang mereka benci, tambah dongkol mereka. Makanya sampai detik ini orang Yahudi itu walaupun ngerti Muhammad itu benar, itu enggak bakal mau mereka, enggak bakal mau. Wala in ataita alladziina utul kitaaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kalau misalnya kamu datangkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu orang-orang Bani Israel, Yahudi, Nasara, antum berikan bikulli ayatin semua tanda-tanda kekuasaan Allah dalam Islam ini, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblat kamu. Enggak bakal mereka mau berkiblat ke Mekah. Mereka mau ke Baitul Maqdis untuk Yahudi dan mungkin Nasara sekarang mungkin entah kiblatnya mana mungkin ya. Nasara sekarang mau ke mana ya? Mungkin ke Vatikan untuk yang Katolik. Ya, dan seterusnya enggak bakal mau ikut sampai Allah berikan hidayah, sebagian Allah berikan hidayah. Tapi begitulah jemaah sekalian. Mereka melanggar perjanjian gitu loh. Kalau orang Nasaranya memang juhala, yaitu mereka memang jahil. Jangankan terhadap agama kita, ama agama sendiri juhala mereka itu. Enggak ngerti, ya. Antum bilang bicara tentang akhirat ke orang-orang Nasrani, mereka ajhalun nas bil akhirah. Orang yang paling jahil tentang akhirah. Benar. Beda dengan orang Islam. Orang Yahudi, mereka ngerti akhirat. Orang Yahudi itu ada ilmunya, Pak. Maksudnya, di Taurat itu, hukum-hukum fikih itu ada, Pak. Beda dengan di Injil. Kebanyakan tazkiyatun nufus, kisah. Tapi kalau di Taurat, itu hukum fikih, syariat. Banyak. Makanya, orang-orang Bani Israel itu ada hukum kisos, ada hukum rajam. Pernah kan dalam hadis Nabi SAW disebutkan itu. Islam menjamak semuanya. Hukum fikih ada, syariat ada, tazkiyatun nufus ada, tauhid ada, akhlak ada semuanya ada, alhamdulillah. Ya. Tapi mereka enggak mau ngumpul di Islam, enggak mau, Pak, enggak mau. Kalau orang Yahudi kenapa enggak mau? Karena fanatik dengan ras mereka. Orang Nasrani kenapa enggak mau? Karena jahilnya mereka. Tapi ada juga Nasrani yang enggak mau karena apa? Karena takut kehilangan dunia. Karena pendeta-pendetanya itu udah kadung dapat uang, dapat dunia dari situ. Contoh apa? Heraklius, bukan Hercules, Pak. Hercules itu mitologi Yunani, beda. Herakl. Kalau antum buka Sahih Bukhari hadis ke-6 atau ke-7, antum akan menemukan perjalanan apa hadis yang cukup panjang tentang Herakl. Yang mana Herakl ini udah hampir beriman itu. Sudah mengakui ketika bertanya kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan bin Harb, Sakhr bin Harb, sebelum masuk Islam, bertanya satu persatu pertanyaan tentang Muhammad ini benar ini sebagaimana yang memang diturunkan dalam Injil, benar ini sebenarnya. Herakl itu raja Romawi ketika itu, ya, dan itu di zaman Nabi SAW sekitar 7 atau 6 Hijriah ada Herakl, maka di daerah Syam. Maka setelah diskusi ini benar seandainya ini memang Muhammad itu ada di sekitar saya mungkin saya usap-usap kakinya saking ini benar nih Nabi terakhir nih. Ya, tapi kemudian diceritakan oleh pihak lain ketika ditutup rapat-rapat kerajaannya, bukan kerajaan apa? ruangan kerajaannya, diundang para udhuma Rum. Udhuma Rum itu para punggawa Romawi, diundang, dan orang-orang diundang hebat, orang-orang hebat. Kemudian Herakles ini menyeru kepada Muhammad. Itu ada Muhammad dan dia adalah orang yang benar dan kita layak untuk mengikuti dia, gitu misalnya bahasa kitanya gitu. Apa kemudian tanggapan orang-orang Romawi, Nasara, Kristen gitu itu? Mereka dengar kayak gitu dari Raja Herakles. Ini pada Raja Herakles tadinya apa, Pak? Tadinya dia udah mulai ada secercah keimanan di kalbunya, karena benar ini seperti yang sudah kita pelajari di kitab-kitab kita. Ya, benar ini. Jadi tahu itu Muhammad itu muslimun, ini benar nih agama futuristik, benar agama yang benar ini. Kita ikut mereka. Apa kemudian orang-orang penggawa-penggawa Romawi langsung pada kocar-kacir, Pak. Langsung pada kocar-kacir banyak nyari pintu untuk keluar dari ruangan. Saking wah, masa kita disuruh ngikut agama lain gitu kan? Ini mereka juhala, ini penggawa Romawi juhala. Herakles ini sudah tegak atasnya hujah gitu loh. Ngerti Muhammad itu. Maka ketika melihat supporternya kocar-kacir, langsung tenang ikhwah sekalian, tenang. Aku hanyalah menguji keimanan kalian. Paham enggak apa maksudnya, Pak? Munafik banget ya. Tadi ngajak supaya apa? Tapi ketika melihat ternyata enggak didukung, tenang. Dia takut dunianya hancur. Dia takut kerajaannya turun karena orang enggak ada yang support dia. Seperti itu. Ya, lihat ini. Ya, ketika sudah ada datang nabi berikutnya yang benar, kenapa kok enggak diimani? Kenapa enggak dibantu? Kenapa enggak ditolong? Maka Allah tanyakan, "Afa ghairu dinillahi yabghun?" Maka mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karha. Padahal apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya orang-orang langit dan bumi, malaikat, manusia, itu berserah diri kepada Allah Ta'ala. Aslama di sini maknanya berserah diri baik suka ataupun terpaksa. Berserah diri di sini yaitu tunduk kepada Allah semua. Bahkan orang kafir itu tunduk kepada Allah. Walaupun orang kafirnya tidak tunduk, tetapi minimal bayangannya tunduk kepada Allah, Pak. Iya. Tunduk kepada takdir Allah. Iya enggak? Iya. Bayangan ada enggak yang melawan takdir? Tidak ada. Tapi orang ada yang melawan hukum Allah dan takdir Allah. Bayangan enggak bisa melayangkan. Bayangannya insan. Ada sampai bayangan pohon itu adalah sujudnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dia di surat An-Nahl. Bayangan ke barat bayangannya, ke timur, ya kan? Kan kalau misalnya matahari terbit dari timur, nanti kan ke barat bayangannya. Kalau matahari kemudian mau tenggelam ke barat, maka bayangan ke timur. Itu adalah sujudnya mereka kepada Allah. Itu adalah tunduknya mereka kepada Allah. Dan manusia punya bayangan, bayangannya itu selalu tunduk kepada Allah, walaupun manusia pemilik bayangan ini tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, begitu. Maka mengapa mereka kok milih agama lain padahal sampai bayangan mereka sendiri saja itu tunduk kepada Allah? Bayangan kita itu tunduk kepada Allah walaupun pemilik bayangannya itu na'udzubillah. Ya, jeleknya masyaallah ya. Nah, taw'u karha wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah mereka akan kembali. Kemudian kata Allah Ta'ala, "Qul amanna billahi wa ma unzila 'alaina wa ma unzila 'ala Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah wahai Muhammad, "Amanna billah," kami beriman kepada Allah, "wa ma unzila 'alaina," dan apa yang diwahyukan kepada kami yaitu Al-Qur'an, "wama unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq," dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa kok disebutkan Ibrahim di sini, ikhwan? Karena hujah ketika ini untuk orang-orang Bani Israel di Najran, yaitu orang-orang Nasara. "Kami beriman kepada Allah." "Kalian beriman kepada Allah?" "Iya," kata mereka. Ya kan? Orang Bani Israel mereka tahu Allah Ta'ala. Makanya kalau anti salam itu melihat orang Nasara ini, mereka mengatakan Allah, ya Allah. Allah. Ya Allah. Gitu loh. Ya, Allah sebenarnya. Allah itu ada sedikit polesan Ibroninya. Dan sebagian dari mereka mengatakan namanya lebih disebut Elia. Ya. Allah. Ya, Allah. Allah itu kita orang Islam. Maka kalau misalnya kita muslim enggak usah bacanya Allah. Enggak usah, Allah. Dan kadang-kadang dipelesetin. Kalau misalnya kita itu dulu, kalau takjub, sedih atau apa, ya Allah, ya tadarru' dan doa kepada Allah. Diganti sama kita orang Betawi terutama. Ya elah. Kan gitu. Kan jadi elah jadinya. Ya elah. Ya gitu. Atau takjub sama suatu. Atau takjub tapi pengen nyindir gimana ya, pengen bercanda gitu. Kita kan bicara du'ileh, itu kan dari la ilaha illallah atau dari Allah. Kenapa diubah sih? Ya. Kan kayak gitu aslinya. Ya. Begitu juga ketika kita heran atau kaget, astagfirullah, diganti astaga naga. Kenapa kayak gitu? Diplesetin seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Kalau mau didetailkan itu banyak sebenarnya Pak, plesetan-plesetan yang aslinya itu adalah ungkapan-ungkapan Islami. Tapi diplesetin gitu loh. Seperti yang tadi kita sebutkan. Iya, kalian beriman, ada kalian tahu tentang Allah Ta'ala. Wa ma unzila alaina. Dan yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Ah, ini orang-orang Yahudi Nasara gak mau ikutan. Wa ma, okay, itu gak mau ikutan. Wa ma unzila ala Ibrahim. Bedanya kita dengan kalian, wahai orang-orang kafir. Kafir Yahudi atau Nasara nih. Kita mengimani semuanya, Masya Allah. Islam itu menengah, semuanya diimani. Tapi keimanan yang benar. Wa ma unzila ala Ibrahim. Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Tuh, lihat. Kalian juga kenal Abraham. Ibrahim. Wa Ismail. Wa Ishaq. Wa Ya'qub. Wa Lasbat. Islam. Itu mengimani semuanya. Mereka semua Nabi-Nabi kita juga. Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para Nabi. Kenapa disebut dimulakan dari Nabi Ibrahim? Padahal Nabi pertama itu Nabi Adam. Rasul pertama Nabi Nuh. Kenapa? Karena ya mereka orang Bani Israel tidak mengklaim kami keturunan Nuh. Enggak, mereka itu mengklaim kami adalah keturunan Ibrahim. Agama kami, agama Nasara ini Ibrahim. Jadi mereka bilang gitu. Dan mereka menganggap agama Yahudi ini dan agama Nasara ini cocok dengan agamanya Nabi Ibrahim. Enggak. Allah selalu membantah itu. Nabi Ibrahim alaihi salam itu muslim. Wa makana minal musyrikin. Bukan musyrik seperti kalian. Enggak seperti yang mereka bilang. Kunu hudan au nasara tahtadu. Ayo masuk Yahudi. Ayo masuk Nasrani. Kul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah bahwasanya agamanya Nabi Ibrahim itu yang lurus. Bukan Yahudi. Bukan Nasrani. Kita beriman dengan agama Nabi Ibrahim. Kalian ngaku-ngaku pro Ibrahim. Padahal kalian itu adalah musyrikun yang anti dengan ajarannya Ibrahim sebenarnya. Dan betapa banyaknya orang menisbatkan dirinya kepada madhab tertentu yang mulia. Tapi mereka itu secara hakiki malah bertentangan dengan madhab tersebut. Sebagaimana Nasara dan Yahudi, mereka mengklaim bermadhab seperti madhabnya Ibrahim. Hakikatnya mereka bertentangan dengan agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian kita beriman kepada putranya beliau, Ismail, Ishaq, dan putranya Nabi Ishaq, Ya'qub, dan Ya'qub itulah alias Israel. Kemudian wal Asbat, Asbat itu siapa? Asbat itu adalah putra-putranya Nabi Ya'qub, Nabi Israel. Ya, Asbat itu jumlahnya 12, Pak. Ya, anak-anaknya, anak ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam, walaupun beda ibu. Karena di antara anaknya Nabi Yusuf dan Benyamin, satu ibu, sisanya ibunya beda. Ya. Nah, ini Asbat namanya, Pak. Antum jangan kira saudara-saudara Nabi Yusuf itu kafir, Pak. Ya jahat ketika Nabi Yusuf masih belia, jahat mereka memang. Tapi kan nanti taubat dan mereka muslimun, Pak. Mereka anak-anaknya Nabi, Pak. Lihat, anak-anak Nabi aja ada yang bandel, Pak. Jadi bahkan ada yang kafir. Jadi kalau misalnya antum melihat anak ustaz bandel, ya qadarullah, mau gimana? Ya semoga anak kita enggak bandel, maksudnya ngelihat anak ustaz bandel, kita bukan ustaz. Ah, anak ustaznya bandel, ya anak kita ya lebih bandel enggak apa-apa. Ya jangan gitu juga, ya. Semoga enggak bandel. Iya, jangan bilang tuh anak Nabi aja ada yang sampai mau ngebunuh saudara sendiri, maka enggak apa-apa anak kita bunuh-bunuhan, enggak gitu juga kan? Ya. Terlihat jadi Asbat kita imani mereka. Al-Quran itu ada cerita semuanya, jemaah sekalian. Semua ceritanya ada ini. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub. Dan cerita tentang Asbat. Ini cerita tentang Nabi Yusuf. Satu surat full bahkan, ikhwan. Maka baca Al-Quran. Terlebih sekarang, bulan Dzulhijjah 1 sampai 10. Dzulhijjah itu sebaik-baik siang hari sekarang. Ini sebaik-baik momentum, Pak. Kalau bisa jangan maksiat lah. Kalau bisa jangan pernah maksiat, tapi kayaknya enggak bisa kalau kayak ini, ya. Susah kalau enggak maksiat itu, ya. Nah, ini hari-hari ini, Pak, banyak baca Al-Qur'an. Ya, banyak kisah-kisah dari Allah Ta'ala yang kata Allah ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa kita imani. Lihat tuh insafnya agama Islam menengah, semuanya kita ambil, kita imani. Wan nabiyuna min rabbihim, dan semua para nabi dari Rabb mereka diberikan apapun dari wahyu, kita imani itu semua. Bahwa saya benar mereka mendapatkan wahyu. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan, kita tidak tebang pilih. Kita tidak mengingkari Nabi Sulaiman sebagaimana orang Yahudi. Kita tidak mengingkari Nabi Zakaria, Yahya dan Isa sebagaimana orang Yahudi. Kita tidak mengingkari Nabi Muhammad sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kita semua, bagi semuanya adalah para nabi, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita enggak membeda-bedakan semuanya, yang satu neraka, yang enggak, semuanya para nabi. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepada Allah kami berislam, yaitu berserah diri. Ya, jadi kita muslimun. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Ini bantahan untuk beberapa orang yang ahmak, ya, yaitu yang dungu, ya. KTP muslim tapi menganggap bahwasanya semua agama itu sama. Ini namanya liberalisme agama. Ini berbahaya. Bisa lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasoro. Antum melihat orang Yahudi dan rabinya, jelas Yahudi, dikepang rambutnya, pakai peci khusus mereka Yahudi. Antum melihat Nasara dengan pendetanya, ada salibnya, ya, kalau habis mencetak gol tak tok tak tok tok dan seterusnya, Yahudi Nasara, jelas ini, ya, Katolik jelas, khalas. Tapi antum melihat orang Islam liberal, ya, mereka bahkan menyusup di tubuh kita ini, zindiknya zaman sekarang ini orang-orang liberal itu, Pak. Ya, tapi gimana? Sebagaimana di zaman Nabi, Nabi SAW melarang membunuh orang-orang munafik. Khawatir nanti orang-orang bakal bilang apa? Tuh lihat Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Begitupun kita sekarang. Ada orang-orang yang memang anti-Islam, tapi di dalam Islam, di dalam muslimun gitu loh. Anti-antinya itu nyelekit hati kita gitu loh. Anti jilbab, anti cadar, anti syariat Islam, apapun yang itu merupakan sunnah Nabi SAW, anti. Ya. Di antaranya apa ya? Mengatakan apa? Semua agama sama. Jadi agama itu ibarat piramid, gitu lah. Alhamdulillah orangnya sudah mati yang ngomong gini. Maksudnya bukan saya yang ngomong gini. Orang ada pendirinya, pendengkotnya dari Indonesia. Agama itu ibarat piramid, ya. Ini kan banyak cabangnya dan ujungnya itu ke satu, gitu loh. Yaitu ke Tuhan, sama-sama mau agama Yahudi ke, mau agama Nasrani ke, dengan rinciannya masing-masing kelompoknya Islam, semua itu ujung-ujungnya kan ke jalan menuju Tuhan. Maka udahlah, ya toleran aja. Tolerannya versi mereka apa? Toleran kebablasan, Pak. Toleran liberalis, ya. Udahlah, sama-sama mau ke Tuhan kan. Iya, semuanya bakal kembali ke Allah, wa ilaihi turja'un. Benar ya? Benar. Cuman kan pas di hari kiamat nanti beda. Hah? Yauma taqumu as-sa'atu yauma idzi yatafarraqun, kata Allah Ta'ala di surat Rum. Pada hari dibangkitkannya di hari kiamat itu, orang-orang bakal yatafarraqun, mereka berpecah belah. Beda-beda nanti. Orang yang beriman ada sendiri firqahnya, orang yang kafir ada sendiri firqahnya. Dan hanya orang yang bertakwa, Pak, yang bersatu ketika itu, Pak. Dan orang-orang yang mengajarkan kesesatan, na'udzubillah, baik kesesatan, kebid'ahan, kemusyrikan, kekufuran, dan agama selain Islam. Apa kata Allah? إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Yaitu para follower, ya, atau apa, para tokoh, itu akan berlepas diri dari para followernya. Walaupun di Instagram subscribersnya jutaan, nggak mau berlepas diri, ya. Ketika mereka melihat apa? Melihat azab Ternyata yang selama ini kita suguhkan di media sosial itu kesesatan, kelalaian itu, para tokoh-tokoh itu, baik YouTuber, Instagram, dan seterusnya. Kalau enggak taubat dan Allah tidak ampuni, mereka berlepas diri itu. Tapi enggak bisa berlepas diri gitu aja. Dosanya numpuk. Karena membuat orang lain sesat. Wa taqattu'at bihumul asbab. Pas ketika di dunia itu mereka saling enak gitu ya, berhubungan dan seterusnya, bahu membahu dalam kejelekan. Tapi ketika melihat azab nanti, taqattu'at bihumul asbab. Tali-tali mereka terputus satu sama lain, mereka saling memblokir satu sama lain. Tapi di akhirat mau ngeblokir tetap aja nanti bakal kelihatan. Kalau sekarang di dunia bisa enggak, Pak, ngeblokir? Gampang, tinggal blok, blocek ya gitu kan. Kemudian kalau mau di normalin lagi, unblock gitu kan. Tapi kalau di akhirat mau ngeblokir, di unblock terus nanti akhirnya. Kelihatan lagi, dosa lagi gitu. Ya, jadi na'udzubillah, kita Islam, agama benar, agama lain tidak diterima. Maka siapa orang-orang liberal yang mengatakan bahwa saya udahlah semua agama sama, nanti bakal kembali kepada Allah. Iya, tapi tidak akan diterima agama mereka. Hanya Islam yang diterima. Ini dalilnya. Siapa yang mengatakan bahwasanya semua agama sama, kemudian nanti Allah Ta'ala akan menerima semuanya, maka ini bertentangan jelas dengan Al-Quran dan dikhawatirkan pengucapnya itu kafir kepada Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi, karena masuk neraka selama-lamanya disebabkan tidak mau masuk Islam. Jadi wajib bagi sekarang semua orang untuk masuk Islam. Jangankan orang yang masih kufur, orang yang beriman saja tetap Allah perintahkan masuk Islam, Pak. Loh, kok gimana maksudnya? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah Islam, tapi masuknya itu jangan setengah-setengah. Totalitas, kaffah, sempurna gitu loh. Jangan Quran dipakai, sunnah enggak dipakai. Sunnah dipakai, Al-Qur'an enggak dipakai. Enggak, totalitas, Pak. Jadi Islam itu kepengennya bukan Islam biasa-biasa saja, Islam yang totalitas. Ya kayak kita, udahlah saya mah Islamnya Islam biasa aja. Kayak apa? Islam biasa itu kayak apa, Pak? Islam abangan. Ya. Kan Islam abangan itu asal dari mana, Pak? Asal usul penyebutan abangan itu, saya pernah baca di literatur. Itu berasal dari yang namanya Syekh Lemah Abang, atau sebagian mengatakan itu Syekh Siti Jenar. Yang konon berasal dari Cirebon atau daerah region situ. Nah, di sini abangan, kenapa disebut abangan? Disebut Islam abangan, orang abangan itu adalah orang yang seperti Syekh Lemah Abang itu. Yang mana kelihatannya seperti Syekh Lemah Abang, yaitu ketika itu makomnya sudah beda. Mencapai makom ma'rifat atau hakikat yang sudah tidak perlu lagi sholat, makanya enggak pernah kelihatan sholat lagi. Maka orang Islam abangan orang yang enggak kelihatan sholat, tuh abangan tuh Islamnya. Gitu. Islam abangan. Itu Islam biasa gitu. Ah, saya Islamnya biasa-biasa aja. Islam biasa-biasa aja sama dengan yang enggak sholat. Ini bukan Islam namanya. Kata Nabi SAW, man taraka sholata faqad kafar. Atau kama qala Nabi SAW. Atau kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufur tarkus sholat. Perjanjian antara kita dengan kekufuran, bedanya adalah meninggalkan sholat. Kalau enggak sholat sama sekali bukan Islam namanya. Bukan Islam abangan, bukan Islam. Bukan Islam itu. Ya, jadi gimana? Enggak ada Islam biasa-biasa aja. Islam biasa, enggak ada Islam yang biasa. Yang ada Islam adalah agama yang sempurna. Dan Muslim selalu spesial dengan Islamnya. Itu. Antum spesial, Pak, dengan keislaman antum. Apalagi hari-hari ini. Antum adalah orang-orang spesial. Gitu kan? Apalagi yang berkorban. Merelakan duitnya untuk dikorbankan untuk kaum muslimin. Antum spesial semuanya, Masya Allah. Dan antum mendapatkan daging-daging. Walaupun belum bisa berkorban, tapi mendapatkan daging-daging. Antum adalah orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan daging-daging itu. Jadi Alhamdulillah, kita ini kaum muslimin, umat terbaik. Umat wasata, yaitu umat yang menengah, yang tidak ada yang semisal umat kaum muslimin ini. Maka semoga Allah Ta'ala merahmati dan mengampuni kaum muslimin dan menjadikan kaum muslimin Indonesia bersatu di atas tauhid dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.